Mitra bisnis dalam tulisan yang bertajuk Saya Mimpi Jadi Presiden, Kwik Kian Gi mengatakan, berbagai masalah yang sedang melanda bangsa dan negara Indonesia, mulai dari maraknya korupsi, pengerukan kekayaan alam oleh segelintir elit ekonomi, hingga belum meratanya kesejahteraan serta berbagai kerusakan sistemik lainnya, dapat diatasi dengan metode tangan besi oleh pemimpin yang tegas. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, kemarin Bapak mengkritisi iklan para menteri yang marak bermunculan di media elektronik yang hanya mengumbar jargon-jargonnya di media. Nah, bukankah hal ini wajar untuk mensosialisasikan program-programnya kepada publik? Ya, tapi program yang disosialisasikan tidak ada karena hanya mengatakan saya bisa, kami bisa, marilah kita tegakkan, marilah kita Undang-Undang Dasar 45. Ya, marilah, sudah jangan bicara, langsung saja gitu. Jadi, ya kalau menurut pendapat saya, rakyat ini sama sekali mereka pro-demokrasi. Mereka tidak tahu yang diartikan demokrasi apa. Yang paling mendasar dari demokrasi adalah kebebasan. Tapi kebebasan itu membawa tanggung jawab. Dan kebebasan itu mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, terus kemudian kan kecenderungannya mereka kan tidak peduli atau tidak mau tahu atau memang tidak tahu betul. Tapi Pak Kwik, bukankah mantan Presiden Soeharto gagal melanjutkan kepemimpinannya dengan konsep tangan besi? Kita tidak bisa mengatakan Pak Harto gagal karena Pak Harto telah memang banyak kegagalan Pak Harto hanya terletak bukan hanya ya besar urusannya tapi satu aspek yaitu korupsi kan. Tapi Pak Harto dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kan berhasil. Dalam mulai dengan spirit pembangunan yang serius kan berhasil. Bahwa pembangunannya Pak Harto dilakukan oleh ekonom berklimasia yang bercola liberal. Dan disitulah dimulainya penggerogotan kekayaan bangsa ini. Untuk kepentingan beberapa gelintir orang itu ya, semuanya ya. Lantas jika Bapak memang bisa jadi presiden, apakah Bapak akan membuat Indonesia jadi negara tertutup dengan konsep tangan besi itu, Pak Kwik? Oh tidak, itu kan semuanya bisa dilihat secara pragmatis. Apa maksud Bapak dengan bisa dilihat secara pragmatis, Pak Kwik? Jadi misalnya negara yang dengan tangan besi itu kan tidak perlu bermusuhan dengan siapa saja. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.